السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر المسلمين كوم مسلمين yang saya muliakan، والحمدلله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini di masjid Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana masjid sebagaimana yang telah kita ketahui bersama yang ada di bumi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat yang paling mulia, yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairul buq'ati fil ardil masajid, sesungguhnya tempat yang paling mulia di bumi Allah adalah rumahnya, yaitu masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah, kenikmatan itu tidak berhenti sampai di situ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini di sebuah malam yang juga telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai hari-hari atau sebagai malam-malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dalam sebuah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam Al-Jami', beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, yang dikerjakan oleh kaum muslimin, itu lebih utama tatkala mereka mengerjakannya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan soleh yang lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala seorang hamba Allah mempersembahkan amalan solehnya, amalan ibadahnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lantas sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut, tidak ada lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dibandingkan jihad fi sabilillah, seorang yang turun ke medan perang ingin membela Islam, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah jihad juga kalah pahalanya? Tidak lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan-amalan soleh yang dilakukan hamba Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Na'am, walal jihad fi sabilillah." Iya, termasuk jihad fi sabilillah kalah keutamaannya. Masih lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan soleh seorang hamba, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'." kecuali seorang yang berjihad tadi pergi ke medan perang bertempur dengan membawa hartanya, dengan membawa jiwanya, kemudian semua itu dia korbankan. Artinya hartanya habis, kemudian jiwanya pun dikorbankan dalam keadaan dia mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kecuali keadaannya seperti ini, dia mengorbankan dirinya untuk mati syahid dan hartanya pun habis untuk dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru yang seperti ini keadaannya bisa menandingi amalan-amalan saleh seorang muslim pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun mereka yang melaksanakan jihad fi sabilillah tanpa keluar sebagai seorang yang syahid, hanya turun di medan perang memerangi orang-orang kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan dengan amalan saleh yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka mereka masih kalah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dia kerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana tidak? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini memiliki sekian banyak keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang barusan kita sebutkan riwayatnya, sebutkan hadisnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia telah mengatakan di dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin ashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu subuh, demi waktu al-fajr, dan demi layalin ashar, malam-malam 10. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, beliau menukilkan tafsir penjelasan ayat ini dari sahabat yang mulia Imamul Mufassirin Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, 10 malam yang telah dijelaskan dan telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, maksudnya adalah asyru layali min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini keluar dari lisan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau adalah seorang yang mendapatkan keutamaan. Telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua doa yang utama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas tentang urusan agamanya. Fahamkanlah dia tentang urusan agamanya, dan ajarkanlah dia tentang ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan di antara ilmu tafsir yang sampai kepada kita dari Abdullah Ibnu Abbas adalah tatkala beliau mentafsirkan, menjelaskan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Fajr, wa layalin ashar, maksudnya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Sang Khaliq, bersumpah kecuali dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri, demi masa. Masa adalah satu perkara yang mulia dalam urusan dunia. Masa tersebut, waktu tersebut yang akan bisa menentukan seorang apakah dia bisa memanfaatkan waktu ataukah tidak. Yang tatkala dia bisa memanfaatkan waktunya, dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Tatkala dia hanya membuang-buang waktunya, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, iqab dari Allah Rabbul Alamin. Tatkala dia tidak manfaatkan waktu-waktu yang ada di dunia ini dengan amalan-amalan saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu perkara, maka menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang saya muliakan tentang besarnya dan mulianya perkara tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, agar mereka bisa menyaksikan manfaat dari orang-orang yang, saudara-saudara kita yang pergi berangkat ibadah haji, melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka itu bisa menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka dapati di sana, apakah di Muzdalifah ataukah di Arafah ataukah di Mina dan Masyairil Haram yang lainnya. Mereka akan melihat manfaat yang besar, dan manfaat terbesar tatkala mereka Hujjaj Baitillahil Haram berkumpul dalam satu tempat yang namanya Muzdalifah ataukah Arafah ataukah Mina, tatkala ukhuwah Islamiyah akan menjadi satu di tengah-tengah mereka. Ini manfaat besar, di antara manfaat besar bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji Baitullahil Haram. Kemudian di ayat yang berikutnya atau di lafaz yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, dan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamil ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Apa nak tafsir penjelasan yang telah dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari tertentu tersebut? Maka Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menjelaskan yang dimaksudkan ayyam al-ma'lumat, hari-hari tertentu yang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan senantiasa berzikir kepada Allah Rabbul Alamin adalah ayyamul asyar min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bagaimana anjuran untuk melaksanakan amalan soleh pada hari-hari yang mulia ini. Dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya keadaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah khususnya pada siang harinya adalah lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mendapatkan kemuliaannya adalah mereka yang menghidupkan malamnya. Jadi malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih mulia. Karena Lailatul Qadar ada di sana. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadah i'tikaf pun melakukannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lebih mulia adalah di siang harinya. Oleh karenanya, tatkala kita ingin mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang besar yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah beramal soleh khususnya di siang hari pada hari-hari ini. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke 10 Dzulhijjah yang insyaallah taala bertepatan pada hari Idul Adha, Jumat depan biidznillah taala. Banyak-banyak beramal soleh. Dan dijelaskan oleh para ulama sebab kenapa siang hari di bulan Dzulhijjah atau secara umum 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama. Ada 3 sebab yang dijelaskan oleh mereka, para ulama. Yang pertama kata mereka, karena di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu ada yang namanya Yaumul Arafah, hari Arafah, yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ini adalah hari yang utama sekali, hari yang sangat agung di dalam Islam. Pada hari tersebut mereka, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, akan melaksanakan ibadah yang namanya wukuf di Arafah. Dari tergelincirnya matahari, yaitu ba'da zuhur, sampai menjelang maghrib, sampai terbenamnya matahari. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia kehendaki dari api neraka, dari siksaan azab Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari ibadah haji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu adalah pada saat mereka melakukan wukuf di Arafah. Ini ada pada 9 Dzulhijjah, masih berada di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sebab pertama kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah karena adanya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yaitu hari Idul Adha yang dirayakan oleh kaum muslimin, yang mendapatkan tempat khusus di dalam syariat Islam, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bergembira, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka melakukan yang namanya ibadah saum, berpuasa, tidak boleh. Karena kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bersenang-senang, bergembira. Falidzalika falyafrahu, untuk mereka bisa bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya hari Idul Adha yang disebutkan dengan Yaumun Nahr pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah tatkala berkumpulnya ibadah-ibadah besar, ummahatul a'mal. Ibadah-ibadah besar itu terkumpul semuanya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salatnya, puasanya, sedekahnya, lebih-lebih lagi ibadah kurbannya, lebih-lebih lagi haji yang termasuk dari rukun Islam. Ini terkumpul yang tidak ada pada hari-hari yang lain, tidak pada bulan Syawal, pada bulan Syawal ataukah selainnya, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan yang semisalnya, mungkin salat, puasa bisa terkumpul, akan tetapi yang namanya ibadah haji tidak ada. Khusus pada bulan Dzulhijjah. Ibadah kurban tidak ada pada bulan Dzulqa'dah. Ibadah kurban tidak ada pada bulan Syawal, khusus pada bulan Dzulhijjah. Tatkala terkumpul ibadah-ibadah besar ini menjadikan hari-hari tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangatlah sering menganjurkan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum untuk lebih meningkatkan semangatnya dalam beramal soleh, dalam melakukan amalan-amalan ibadah khususnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang saat ini kita sedang berada di atasnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram karya al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Yang mana kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita akan melanjutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. 3 hak pertama walhamdulillah telah kita sebutkan. Kita akan masuk kepada 3 poin yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Untuk sedikit mengulang, hak yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, fasallim alaihi. Ucapkanlah salam. Telah kita jelaskan pula bagaimana hukum seorang yang akan mengucapkan salam dan bagaimana pula hukum yang menjawab salam. Begitu pula hak yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang kamu, jawablah undangannya, hadiri undangannya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza stansahaka fansahhu. Jika ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, insahhu. Nasihatilah dia. Karena seorang yang menasihati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, yang memang tabiat dasar kita adalah manusia yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kelemahan, yang akan terus terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, butuh yang namanya nasihat, butuh yang namanya arahan. Kalau kita tidak terarah, maka sulit jalan kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan dengan namanya hawa nafsu, an-nafsu. Kata Allah Jalla wa'ala yang berkaitan dengan hawa nafsu ini, innan nafsa la'ammaratum bisu. Yang mana hawa nafsu itu akan terus berusaha menjerumuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada kejelekan. Dia akan berusaha terus menerus sampai nanti jiwa-jiwa tersebut bisa menemani para syaitan di neraka as-sa'ir wal iyadu billah. Oleh karenanya yang namanya nasihat adalah perkara yang penting di dalam Islam, perkara yang penting di dalam syariat kita. Butuh kita yang namanya nasihat, siraman-siraman rohani agar kita bisa meluruskan langkah-langkah kita, perjalanan kita. Karena kita ini dalam kehidupan dunia hakikatnya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 tujuan kita, apakah surga yang kita berharap semuanya menjadi deretan dari ahlul jannah, amin Allahumma amin, ataukah yang kedua pilihannya neraka Allah wal iyadzu billah. Hanya ada 2 pilihan, hitam ataukah putih, tidak ada abu-abu di sana. Oleh karenanya tatkala seorang ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, akan dinasihati terus, akan mendapatkan wujangan terus, arahan terus bagaimana dia bisa berjalan di atas koridor yang tepat menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia miring sedikit jalannya ataukah tidak mengikuti apa yang harusnya diperintahkan oleh Allah, apa yang harusnya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati orang-orang yang di sekitarnya menasihatinya. Dia kembali kepada koridor yang benar yang sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Pentingnya nasihat di dalam al-Islam, bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ad-din an-nasiha. Hakikat dari agama Islam adalah nasihat. Ini hakikat dari agama Islam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, jangan kita tersinggung tatkala mendapatkan nasihat. Walhamdulillah, berarti saudara kita mencintai kita, ingin kita berada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah poin terbesar. Bersama-sama berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hak yang keempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan jika ada saudara engkau sesama muslim bersin, fahamidallah, kemudian dia mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillah, fashammithu, maka jawablah ucapan hamdalah tersebut. Ini di antara hak saudara kita sesama muslim. Ada teman kita di samping si A ataukah si fulan bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashammithu, jawablah kalimat hamdalah tersebut dengan apa? Dengan ucapan yang telah diajarkan pula oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yarhamukallah, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamukallah. Ini ucapan yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari hadis ini, atau dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa mengambil sebuah faedah penting, sebuah pelajaran besar. Tatkala seorang yang bersin adalah kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini telah diteliti oleh mereka, orang-orang yang berada di ahlinya di bidang kesehatan dan yang semisalnya. Mereka orang yang bersin, hakikatnya mengeluarkan sekian banyak kuman yang berada di dalam tubuhnya. Maka pantaslah Islam, khususnya Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillah, kuman-kuman yang ada, bakteri-bakteri yang ada, penyakit-penyakit yang ada keluar dari tubuh kita. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mendengarnya berada di samping kita, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan yang namanya tashmid, yaitu ucapan yarhamukallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dirimu. Banyak bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merahmati dirimu dengan selalu menjaga kesehatanmu, merahmati dirimu dengan selalu bisa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bentuk rahmat dari Allah azza wa jalla. Ini doa yang diberikan oleh seorang yang mendengarkan kalimatul hamdalah tadi, kalimat alhamdulillah, yarhamukallah. Dijelaskan oleh para ulama kita, apa hukumnya seorang yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin? Hukumnya adalah, di sebagian para ulama mengatakan wajib. Dia wajib mengatakan, mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi yang lebih kuat pendapatnya, hukumnya adalah istihbab, sunnah. Dia dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi jika dia tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika bersin, maka dia tidak berdosa. Sunnah hukumnya dalam permasalahan fikih. Jika dia kerjakan berpahala, dan jika dia tinggalkan, tidak berdosa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, tatkala ada di sisi beliau dua orang yang sama-sama bersin ketika itu. Yang sama-sama bersin. Yang si A mengucapkan alhamdulillah, yang si B tidak mengucapkan apa-apa. Maka Rasul SAW mengatakan, amma hadza, untuk yang si A, adapun orang ini alhamdulillah, dia telah mengucapkan kalimatul hamdalah. Adapun si B, dia tidak mengucapkan, maka tidak mengapa, tidak ditegur oleh Rasul SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang sangat bersemangat untuk mengarahkan umatnya, terlebih orang-orang yang berada di sekitar beliau. Kalaulah hukum mengucapkan alhamdulillah wajib dan tidak boleh ditinggalkan, pastilah Rasul SAW akan menegur orang yang kedua tadi. Akan tetapi di dalam hadis ini, Nabi SAW hanya sekedar mengkhabarkan, menginformasikan. Yang pertama mengucapkan kalimatul hamdalah. Adapun yang kedua tidak mengucapkan, maka tidak mengapa. Tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Ini hukum bagi mereka yang bersin. Maka mereka memiliki hukum sunnah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Akan tetapi termasuk bentuk adab Islamiyah adalah tatkala seorang mengucapkan kalimatul hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian bagaimana tatkala yang mendengarkan, orang yang berada di sekitarnya, mengucapkan tashmid, mengucapkan yarhamukallah, apa hukumnya? Mengucapkan yarhamukallah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini. Fasyammithu, ini bentuk perintah. Asal hukum dari perintah Nabi alaihi salatu wasallam adalah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kata Allah jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah, kerjakanlah. Ini asal hukum perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini memerintahkan, fasyammithu, jawablah orang tersebut dengan mengucapkan yarhamukallah. Maka asal hukumnya adalah wajib. Dan ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, yang kuat dari kalangan para ulama, walaupun di sana ada terjadi sedikit perselisihan. Akan tetapi yang rajih, yang kuat adalah tatkala dia wajib menjawab temannya yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah dengan at-tashmid, sebutan yarhamukallah. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapati mereka orang-orang yang bersin dan mengucapkan kalimatul hamdalah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling keras mengucapkan jawaban atas orang tersebut, yarhamukallah. Sampai-sampai diriwayatkan dalam sebuah riwayat, suara Nabi alaihi salatu wasallam dalam menjawab orang yang mengucapkan kalimatul hamdalah tadi sampai ke ujung dari masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan amalan ini beliau lakukan bukan hanya sekedar diperintahkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam tuntunan terbaik. Jadi beliau bukan hanya sekedar memerintahkan, menyuruh, akan tapi juga memberikan contoh yang terbaik. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah beliau sabdakan, maka bertambahlah bentuk kewajiban tersebut. Maka tatkala kita mendengar ada seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Kemudian di antara adab al-Islami, seorang yang tadi bersin mendengar saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka syariat Islam mengajarkan orang tadi kembali menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusan-urusanmu. Ini doa, jadi saling bersautan doa. Indahnya Islam dikelilingi dengan doa-doa kebaikan. Adab-adab Islamiyah, akhlak-akhlak Islamiyah. Bagaimana hak yang pertama yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk terus menyebarkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ini salam ini hakikatnya doa. Assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Kalau dia tambah wa rahmatullah, dan rahmat Allah semoga terus berada di tengah-tengah kalian. Wa barakatuhu, dan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penuh dengan doa. Indahnya Islam. Indahnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tatkala seorang yang bersin tadi dia ucapkan alhamdulillah, maka wajib orang yang berada di sekitarnya dan mendengar mengucapkan yarhamukallah, menjawab yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, hak yang kelima yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah wa idza marida fa'udhu. Dan jika ada saudaramu sesama muslim sedang sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Menjenguk seorang yang sakit banyak sekali keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lainnya yang sedang sakit, maka perjalanan dia menuju rumahnya atau menuju rumah sakit untuk menjenguk seorang tadi dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain dikelilingi oleh rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dia berjalan menuju rumah sakit ataukah menuju rumah temannya yang sakit, sepanjang jalan tersebut pula rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk kepada dirinya, diberikan kepada dirinya keutamaan yang besar. Yang mana kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh sekali dengan rahmat Allah, yang butuh sekali dengan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita, salat, puasa, zakat, sedekah dan yang misalnya tidak bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa secara mutlak. Semua tergantung niat kita, apakah kita melakukan amalan-amalan soleh tersebut ikhlas karena Allah ataukah tidak. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Ini orang yang salat. Fawail, kata Allah Subhanahu wa taala, celaka mereka. Tidak akan mendapatkan jaminan murni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala padahal sudah melakukan salat, mendirikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dia. Kenapa mereka orang-orang yang sholat bisa celaka, tidak selamat sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan tersungkur ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Karena mereka lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, dan mereka melakukan amalan jelek yang bernama ar-riya, ingin dipuji oleh orang yang berada di sekitarnya, ingin dipuji oleh tetangganya. Maka hal ini amalan soleh, akan tetapi tidak bisa secara mutlak menyelamatkan kehidupan seorang hamba sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari amalan dia, apakah ikhlas karena Allah ataukah tidak. Tidakkah kita mengingat tentang tiga kelompok manusia yang pertama kali akan dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama mereka yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim, seorang qari. Yang kedua mereka yang berjihad fi sabilillah. Yang ketiga mereka yang banyak melakukan sedekah, sumbangan ke sana ke sini, berinfak ke sana ke sini. Tapi pertama kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang ini disungkurkan ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah. Karena tiga-tiganya didatangkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Untuk apa engkau membaca Al-Qur'anul Karim? Untuk apa engkau berjihad? Untuk apa engkau menginfakkan, mensedekahkan hartamu?" Masing-masing dari mereka menjawab, "Karena wajahmu ya Allah, kami menginginkan syurgamu ya Allah." Didustakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. "Kazabta, engkau telah berdusta. Seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim tidaklah membaca Al-Qur'an kecuali ingin disebut sebagai seorang yang fasih, qari, pandai dalam bacaan Al-Qur'annya, pintar tajwidnya. Seorang yang berjihad, tidaklah dia berjihad kecuali ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. Orang yang bersedekah, tidaklah dia bersedekah kecuali ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Niatnya tidak lurus, amalannya soleh. Amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan besar. Akan tetapi jika tidak dibarengi dengan niat yang soleh, niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak bermanfaat bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita butuh yang namanya rahmat Allah. Rahmat Allah agar kita senantiasa diberikan keikhlasan. Rahmat Allah agar kita senantiasa diberikan ketawadu'an, kerendah dirian. Rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, butuh sekali. Bagaimana kita bisa banyak mendapatkan rahmat-rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini solusinya. Wa idza marida fa'udhu. Ada teman kita yang sakit, kunjungi. Jenguk. Sepanjang jalan 5 km kita berjalan ke rumah sakit, 5 km berjalan kita ke rumahnya. Paling korban bensin berapa? 10-20 ribu. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan selama 5 kilo itu perjalanan. Luar biasa. Amalan yang besar menjenguk orang yang sedang sakit. Bahkan tatkala kita menjenguk teman kita yang sakit akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang sakit tersebut. Itu mendapatkan pahala lain lagi. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pahala di atas pahala. Kalau sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Sudah dia mendapatkan keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, dia membuat temannya berbahagia, saudaranya berbahagia, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Inilah kaum muslimin yang saya muliakan. Tatkala kita melakukan amalan soleh, akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Tatkala kita berani wal'iyadzubillah melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa, terjerumus, mengikuti perangkap syaitan, maka akan melahirkan pula amalan-amalan kejelekan yang lainnya. Tidak akan berhenti sampai di situ, amalan kejelekan akan terus terikut. As-sayyi'at, kejelekan demi kejelekan. Kalau amalan soleh yang kita kerjakan akan terus melahirkan amalan soleh yang banyak. Oleh karena itu, Nabi SAW adalah seorang pribadi, seorang insan yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kapanpun Allah Subhanahu Wa Taala balikkan hati kita mudah. Yang alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang yang mudah melakukan salatul jamaah. 5 waktu, al-fajr, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan hati kita menjadi orang yang malas untuk melakukan salatul jamaah. Mudah bagi Allah. Sangat mudah. Oleh karena kita pintar-pintar menjaga bagaimana kenikmatan ini terus berada di sisi kita sampai ajar menjemput kita. Ya muqallibal qulub, kata Nabi SAW, wahai zat yang bisa sangat mudah membolak-balikkan hati hambanya. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu ya Allah, di atas amalan-amalan soleh kepadamu ya Allah, di atas amalan-amalan ketaatan kepadamu ya Allah. Banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh akan pahalanya, butuh akan ganjarannya, butuh akan surganya. Oleh karenanya kita banyak-banyak meminta, memelas kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hak yang kelima yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika ada teman kita sakit, kita kunjungi. Kita jenguk. Kemudian hak yang keenam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'hu, dan jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Jika dia meninggal, saudara kita sesama muslim meninggal, ikutilah jenazahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah seorang muslim kemudian dia mensolatinya, yaitu solat al-janazah, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar 1 qirat. Dan barang siapa yang ikut mengantarnya sampai ke liang lahatnya, sampai ke kuburannya, falahu qiratan, dia akan mendapatkan 2 qirat. Ditanya oleh Nabi oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, wahai Rasulullah, mal qirat, apa yang kau maksudkan dari al qirat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al qirat adalah seperti sebuah gunung yang sangat besar sekali. Sebuah gunung yang sangat besar sekali, disebutkan dalam riwayat lain sebesar gunung Uhud. Ini 1 qirat. Hanya dengan mensolati saudara kita sesama muslim bersama kaum muslimin yang lainnya, solatul jenazah, kita bisa mendapatkan pahala yang besarnya segunung Uhud. 1 gunung Uhud itu bagi mereka yang pernah melihat langsung di kota Al-Madinah, di kota Nabi SAW, sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Bahkan gunung Uhud ini memiliki keutamaan tersendiri di dalam Islam. Jabalun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gunung Uhud ini adalah sebuah gunung. Yuhibbuna wa nuhibbuhu, sebuah gunung yang dia mencintai kita, mencintai kaum muslimin, wa nuhibbuh, dan kami pun mencintai dia. Gunung Uhud memiliki posisi mulia di dalam Islam. Selain Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan di sekian banyak hadisnya, di sekian banyak riwayatnya tentang gunung Uhud. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan kemuliaan-kemuliaan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menyaingi amalan sahabat-sahabat Rasul. Tidak bisa menyaingi amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang besar sekali. pahala itu bisa kita dapatkan hanya dengan melakukan sholatul janazah. 4 takbir, selesai. Tidak sampai lebih dari 5 menit. Bahkan hitungan 1-2 menit. Dengan pahala yang luar biasa. Inilah Islam. Amalan-amalan soleh, jika seorang ingin melakukannya, akan dia dapatkan. Maka kembali kepada keinginan kita, mau mendapatkan pahala ataukah tidak. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang ingin beriman silahkan beriman. Yang ingin melakukan amalan-amalan soleh silahkan. "Wa man syaa'a falyakfur." Dan siapa yang kufur, yang ingin bermaksiat, yang ingin melakukan dosa, yang ingin mengikuti bisikan-bisikan syaitan, silahkan juga. "La ikraha fid-din." Tidak ada paksaan di dalam Islam. Silahkan beramal soleh, silahkan pula bermaksiat. Masing-masing akan mendapati konsekuensinya. Yang mereka beramal soleh akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan pula resikonya. Neraka Allah wal iyadzu billah. Sangat mudah untuk mendapatkan pahala besar, terutama ketika kita menjelaskan tentang keutamaan salatul jenazah, hak seorang muslim. Yang harus kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan adalah mensolati dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekedar salat dan kita berhalangan memiliki uzur untuk tidak sampai kepada kuburannya, tidak sampai mengantarkan kepada kuburannya, kita mendapatkan qirat. Satu pahala besar tadi sebesar Gunung Uhud. Kemudian kalau kita memiliki niat untuk lebih menambah pahala, menambah amalan-amalan kebaikan kita, timbangan-timbangan kebaikan yang akan nanti diukur, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan 2 qirat. Yaitu ketika kita sampai mengikuti jenazah tersebut, jenazah saudara kita sesama muslim tadi, sampai ke kuburannya, sampai ke liang lahatnya. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, falahu qiratan. Dia akan mendapatkan 2 qirat. Pahala besar sebesar 2 kali lipat dari Gunung Uhud yang ada di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Besar sekali. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang menunaikan hak sesama muslim. Maka ini adalah 6 hak seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang mana tatkala sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ataukah Al-Imam Muslim, maka sepakat kaum muslimin bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Karena sebuah hadis itu terbagi menjadi 2 secara umum. Hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Hadis yang sahih adalah yang benar-benar merupakan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang dhaif adalah hadis yang berpenyakit. Yang hakikatnya hadis tersebut bukanlah ucapan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada orang yang usil di sana mengatakan bahwasanya ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, padahal bukan. Setelah diteliti jalur periwayatannya, sanadnya, maka tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang dhaif namanya. Walhamdulillah, tatkala sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, maka sepakat kaum muslimin secara umum bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang artinya tatkala kita beramal dengan hadis tersebut sesuai dengan apa yang telah diarahkan, dinasehatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, sudah masuk waktu Isya. Ya, pas ya. Baik. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah taala, atau kita baca dulu sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang berikutnya dari Kitabul Jami' Babul Adab. Hadis yang kedua sama berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menukilkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian sesungguhnya sangat bisa untuk kalian bersyukur. Sangat mudah bagi kalian untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan atas kalian. Muttafaqun alaih, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullahu taala. Yang insyaallah taala akan kita jelaskan rincian dari hadis tersebut sesuai dengan jadwal kita yang insyaallah taala akan ada pada 2 pekan setelah ini. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.